setiap hari dan setiap waktu. Tak sabar aku untuk melihatmu di rumput hijau kami bernyanyi. Raihlah impian dan cita-citamu, tetaplah menjadi kebanggaanku. Berjalan bersama, satukan tujuan, singkirkan semua yang menghadang. Kami selalu di sini mendukungmu sampai akhir nanti. Biru di jiwa ini mengantarkanmu ke puncak tertinggi, mengantarkanmu ke puncak tertinggi. Raihlah impian dan cita-citamu, tetaplah menjadi kebanggaanku. Berjalan bersama, satukan tujuan, singkirkan semua yang menghadang. Mendukungmu sampai akhir nanti. Biru di jiwa ini mengantarkanmu ke puncak tertinggi, mengantarkanmu ke puncak tertinggi. Oh.